baru nafasku terhenti. Ada segenggam harapan, dulu pernah ada cinta, separuh hatiku terbang sama sedihan kenangan. Kini aku harus dan lupakan itu semua. Aku yang terluka, bukan dirimu. Takkan engkau mengerti, bisa kau pahami, namun saat kau melangkah pergi, ada cinta yang tak bertepi. Mungkin kau hanyalah mimpi, separuh sadarku terhenti. Tanpa hadirmu mungkin tak sempat kau mengerti, hati saling